Ya, iya. Di sini dong. Oh, di tengah-tengah. Kasep ya. Kasep. Thank you. perwakilan dari PT ABM Kecora Bro. Terima kasih Haji Ali. Tepuk tangannya untuk Haji Ali.